Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Mesti terus dihadirkan Nabi Muhammad dalam diri, supaya kita cinta kepada agama ini dan supaya kita dapat syafaat di akhirat nanti insyaallah. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Langkat. Kemudian yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Heriansyah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, ketua beserta seluruh GNPF, sahabat hijrah, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 1879. 1879. Ada apa itu? Itulah tahun, betul tidaknya wallahu alam. Mudah-mudahan tahun itu tak salah, karena saya ambilnya dari google.com. Yang penting bahwa negeri Langkat ini adalah negeri bersatunya ulama dan umara. Ada sultan, itulah dia Sultan Abdul Aziz yang mendirikan Masjid Azizi, dari nama dia diambil. Ada sultan namanya Sultan Musa Muazzam Shah. Musa Muazzam, orang yang diagungkan, dimuliakan. Shah, Shah artinya raja, tapi hatinya lembut. Maka diberilah tanah wakaf, lalu tanah wakaf itu pun diberikan kepada ulama yang terkenal sampai ke semenanjung Melayu. Tanah itu diberi nama Babus Salam, bab pintu salam keselamatan. Babus Salam, pintu keselamatan. Tapi kena orang Melayu payah menyebut Babus Salam, mau ke mana? Ke Besilam. Ulamanya Syekh Abdul Wahab Rokan dari Riau, tempat lahirnya Rantau Binuang Sakti, sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, datang ke bumi Langkat. Lalu kemudian sultannya, umaroknya, pemimpin politiknya, zaman itu belum merdeka, belum ada negara kesatuan Republik Indonesia, tapi dipimpin oleh sultan, orang Melayu yang taat pada agama, berkat pada ulama, maka negeri ini pun menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ke depan kita bukan membuat sesuatu yang baru, tapi kita membangkit batang terendam, membangkit tradisi yang lama. Ulama akan disandingkan dengan umara yang cinta pada ulama. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang bertanya, apa ini Langkat? Umara, ulama, ulama, umara. Ini cerita dari mana? Ente yang tak paham sejarah, karena otak ente berkudis. Baca sejarah baik-baik. Dari mulai atas Aceh sana, sultan-sultan Aceh memuliakan ulama. Maka ulama-ulama besar, Syekh Abdul Raub As-Singkili dari Aceh, dekat dengan para umara. Umara bertanya pada ulama, diangkatlah mufti sebagai ahli fatwa. Itulah dia Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili, itu ulama-ulama besar Aceh. Dari Aceh atas Sumatera turun ke bawah, kerajaan Melayu di bawah Aceh, Langkat. Di bawah Langkat, kerajaan Melayu Delhi. Sultan-sultan kerajaan Delhi dekat dengan ulama. Balik ulama sekolah dari Makkah, diangkat menjadi mufti. Itulah dia, Syekh, lupa pula namanya, Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum menjadi mufti kerajaan Melayu Delhi. Aceh di atas, Langkat di bawah. Di bawah Langkat Melayu Delhi, Medan. Di bawah Melayu Delhi, itulah Melayu Serdang. Sekarang jadi kabupaten namanya Serge, Serdang Bedage. Di bawah Serdang, dia otonomi khusus namanya Batubara. Batubara tidak ikut kerajaan karena dia dipimpin oleh datuk-datuk yang punya istana. Itulah dia Datuk Istana Lima Laras. Dia tidak ikut ke Serdang, tidak ikut ke Langkat, tidak ikut ke Asahan. Di bawah Batubara ada lagi, itulah kerajaan Melayu Asahan yang sekarang menjadi kota Tanjung Balai. Di bawah Tanjung Balai, kerajaan lagi Melayu Islam besar. Itulah dia kerajaan Siak Sri Indrapura. Negeri kampung halaman kami, bumi lancang kuning. Jadi dulu seragam dari atas sampai ke bawah, ulama bekerja sama dengan umaro. Itulah maka ketika tanah digali, menyembur minyak ke atas. Siapa yang mengeluarkan minyak itu? Mesin lah. Mesin itu menyembur minyak, tapi atas izin Allah. Itulah makanya anak-anak Langkat, sekolahlah kalian. Ibu jangan melambai. Saya kasih tahu, ibu jangan melambaikan tangan, hilang bahan ceramah saya. Itu maka dari tadi saya tak mau menghadap ke belakang. Ketika Belanda, ketika Belanda marah dengan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, lalu Belanda mau mengasingkan Syekh Abdul Wahab Rokan ke Semenanjung Melaya, mau dibuangnya ke Melaya, apa yang terjadi? Kering sumur-sumur minyak yang ada di Pangkalan Berandan. Kenapa? Karena yang mengeluarkan minyak itu Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Di antara karomah yang diberikan Allah pada Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, bisa sumur-sumur minyak itu kering. Belanda tahu sumber minyak ini dari Tuhan, dan dia tahu dia kasih sayang sama hambanya, maka dijemputnya balik. Belanda yang kafir itu pun tahu bahwa Allah sayang pada hambanya. Ustaz janganlah bilang Belanda kafir. Kami ini suka betul sama kesebelasan Belanda. Inilah kalian, udah dijajah Belanda 350 tahun, main bola suka juga sama Belanda. Pergi rumah makan, minuman, minum apa? Terong Belanda. Kamu mau makan apa? Durian Belanda. Saya terus terang sampai sekarang tak mau saya yang ada bau-bau Belanda. Allahu Akbar. Maka kalau mau negeri ini Langkat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satukanlah ulama dengan umara insyaallah. Setuju apa tak setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Alhamdulillah, tadi malam saya baru pulang dari Darul Arafah. Di Darul Arafah sekarang ada calon-calon ulama, jumlahnya 2.800 orang calon ulama. Allahu Akbar. Sebelum ini saya ke Mandailing Natal, Madinah. Nangka kabupatennya Madinah, bukan Madinah Munawwarah, Mandailing Natal. Di Mandailing Natal ada pesantren tua dipimpin oleh Syekh Mustafa Hussein, namanya Mustafa Wiyah. Santrinya sekarang 12.000 orang. Itu calon-calon ulama di masa akan datang. 12.000 Mustafa Wiyah tambah 2.800. Jadi berapa itu? 14.800 tambah di Raudatul Hasanah 3.000. Berapa itu? 17.800. Banyak apa sikit? 13.000 banyak. tapi penduduk Sumatera Utara 10 juta. Banyak apa sikit? Tadi katanya banyak. Sekarang sikit. Belum selesai, udah ingkar janji. Kalau ditengok banyak, itu banyak. Tapi kita belum ada apa-apanya. Maka kalau mau mencetak ulama di masa akan datang, masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Betul? Nih anak-anak yang banyak nih, masukkan ke pesantren. Kalau tidak, rusak kepala anak-anak nih, kena lem kambing. Anak-anak yang sudah terkena lem kambing, tangkap dia. Pak Kapolsek, Pak Polisi, Pak Brimob, tangkap anak-anak yang sudah kena lem kambing. Hukumannya apa? Kasih dia makan lem. Lem apa? Masakkan lem tepung kanji. Insya Allah sehat dia. Cepat otaknya menangkap. Apapun didengarnya, lengket langsung. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang banyak orang tua, anaknya tak mau jadi ulama. Anak kau di mana? Anakku sekolah SMP, mantap. Anak kau di mana? Anakmu SMA, mantap. Anak kau di mana? Anakku di pesantren. Ah, teroris. Anak pandai menyanyi, bangga. Anak pandai main gitar, bangga. Anak lomba main kartu remi, bangga. Anak juara MTQ, diam. Ini nanti yang mati ada iring lagu dangdut. Padahal anak yang tahu agama itulah yang akan membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Betul? Tak ada gunanya punya anak kalau tak tahu membisikkan la ilaha illallah. Sekarang banyak anak-anak ketika orang tua mau mati yang dibisikkannya bukan la ilaha illallah. Mana surat tanah? Gara-gara apa? Gara-gara dikasih materi, materi, materi. Kasih gadget, kasih Honda, kasih Yamaha, kasih Kawasaki, kasih motor, kasih mobil. Akhirnya ketika tak dikasih, mana, mana, mana? Maka kau sekolahkan dia agama. Jangan sampai kau jadikan negeri ini tanpa ada ulama di dalamnya. Mudah-mudahan langkat akan tetap melahirkan ulama-ulama besar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itu ada gambar tinta. Itu yang hitam tuh tinta tuh isinya. Di atas tinta tuh apa tuh? Bulu ayam. Kenapa pakai tinta bulu ayam? Karena zaman dulu orang menulis dicelup. Ini tinta, ini bulu ayam. Celup, tulis. Celup, tulis. Celup, tulis. Kenapa? Waktu itu belum ada Samsung. Zaman dulu menulis begitu, celup, tulis. Meninggal yang menulis, tapi tinta tetap ada. Meninggal yang menulis, tinta tetap ada. Negeri ini merdeka karena darah syuhada dan tintanya para ulama. Betul? Ulama menulis, ulama berceramah, ulama menulis kitab. Sampai sekarang masih tetap ada. Mufti Aceh, namanya Nuruddin Ar-Raniri, menulis kitab. Nama kitabnya Siratul Mustaqim. Itulah yang dijadikan buku ibu bapak belajar sholat. Perukunan Melayu. Perukunan Melayu itu diambil dari Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin adalah syarah Siratul Mustaqim. Menulis. Maka anak-anakku, menulislah kalian. Apa yang mau ditulis, tulislah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami rajin menulis. Apa yang kau tulis? Facebook. Syekh Abdul Wahab Rokan, walaupun dia Syekh Tarekat Naksabandiyah Mursyid Kamil Mukammil, walaupun dia ulama, walaupun dia ahli zikir, walaupun dia memimpin suluk, walaupun memimpin khalwat, tapi masih sempat menulis bersyair. Tengok buku-buku Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Ulama tak hanya berceramah, ulama tak hanya berorasi, ulama menulis, tapi harus ada support. Sekarang sekolah-sekolah agama ditinggalkan orang. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Apa sebab? Karena orang tak lagi peduli sekolah agama. Mudah-mudahan akan lahir pemimpin-pemimpin yang peduli sekolah agama. Nanti kita bermimpi lalu lalang orang dari Medan mau ke Aceh. Orang Aceh pulang ke Medan, singgah dia, akan ada masjid besar di Stabat Islamic Center Kabupaten Langkat. Di bawah Islamic Center itu ada ahli qiraat, ada ahli tafsir, ada ahli hadis, ada ahli fikih, ada ahli tajwid, ada ahli kaligrafi, ada ahli ilmu falak yang terdiri dari para ulama-ulama. Anak-anak yang hafal Quran akan dikirim sekolah ke Mesir mempelajari tafsir. Akan dikirim. Dari mana biayanya? APBD, anggaran biaya daerah, infak zakat sedekah. Maka pulang ulama-ulama itu membangun negeri. Maka negeri ini pun akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi tetap dengan adanya kekuasaan. Kalau tak ada kekuasaan, mencret kita. Gimana mau mengirim? Saya bulan Agustus kemarin ke Kairo, ongkos berangkat, ongkos pulang 15 juta. Bagaimana mau ngirim mana 15 juta? Tiba-tiba minta sumbangan dapat 15 ribu perak. Beli cendol lah. Oleh sebab itu ada dana. Dananya dari mana? Dari negara. Negara dapat dari mana? Dari minyak. Tadi Ustadz Eriansah sudah menyebutkan bahwa minyak Kabupaten Langkat itu kualitas tingkat tinggi. Minyak ditemukan nomor 2. Kita lebih kaya dari Brunei Darussalam. Apa mau dikata? Brunei Darussalam, saya baru pulang dari Brunei. Bagaimana cerita di Brunei, Pak Ustadz? Orang tua yang umurnya di atas 60 tahun tiap bulan dikasih bantuan 2,5 juta. Pokoknya asal di atas 60, dapat 2,5 juta. Saya yakin kalau tempat kita gitu banyak orang ngaku 60. Bapak, berapa umur? 60. 1,5 juta. Semua anak-anak, maaf, semua anak-anak yang cacat, itu dikasih. Tapi mereka kan negaranya kecil. Penduduknya cuma berapa? 400 ribu. Penduduk Brunei cuma 400 ribu. Penduduk Langkat berapa, Pak Wakil? 1,250,000 penduduk Langkat. Berapa kali Brunei itu? 1,250,000 orang. Siapa yang tak percaya, hitunglah sendiri. Itu penduduk Langkat. Kita ini kabupaten yang besar. Tapi insya Allah, kalau kabupaten 1,250,000, kira-kira daftar pemilih tetapnya berapa itu? Itulah yang akan memilih pemimpin 5 tahun yang akan datang. Brunei Darussalam tidak ada pemilihan umum. Kenapa? Karena dipimpin oleh Sultan Hasanal Bolkiah. Nanti kalau dia meninggal, akan dipimpin oleh anaknya. Sudah siap anaknya mengganti raja, yaitu tak ingat namanya, Sultan Hasanal Bolkiah. Kalau meninggal sekarang, raja di Saudi Arabia, di Makkah Madinah, namanya Raja Salman bin Abdul Aziz, bukan Abdul Somad, Abdul Aziz. Raja Salman nanti kalau meninggal, anaknya sudah siap, namanya Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Mereka tidak perlu pemilu. Kenapa? Karena kalau mati raja, digantikan anaknya. Mati anaknya, digantikan cucunya. Saya kuliah di Maroko. Maroko tak ada pemilu. Kalau meninggal raja, nama rajanya Hasan II. Meninggal Hasan II, digantikan anaknya Muhammad VI. Meninggal Muhammad VI, digantikan anaknya Hasan III. Meninggal Hasan III, digantikan anaknya Muhammad VII. Hasan II, Muhammad VI, Hasan III, Muhammad VII. Saya pun rencana gitu juga. Nama saya Abdul Somad. Nama anak saya Mizian. Nanti anak Mizian itu Somad II. Anak Somad II itu Mizian II. Mizian II itu punya anak Somad III. Saya mau buat gitu aja lah biar tak susah pengingatnya. Tapi di dalam demokrasi tidak ada begitu. Kita harus memilih pemimpin. Maka siapa yang paling banyak memilihnya, dialah yang akan naik. Betul? Kalau yang memilih itu orang sholat, maka akan naik orang sholat. Tapi kalau yang memilih penyamun, akan naik perampok. Karena suara terbanyak suara Tuhan. Begitu dalam demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Yang ngajak sholat, satu. Hayya 'alas shalah. Yang ngajak main bola, 9. Ayo main futsal. Kira-kira mana yang menang? Futsal lah. Oleh sebab itu maka dalam dunia demokrasi, one man, one vote, one man, one choice. Satu orang, satu pilihan. Satu orang, satu coblos. Bisa satu orang mencoblos 3 kali? Bisa. Apalah tak bisa? Diambilnya paku, cucuknya sekali-kali. Tapi orangnya tetap satu. Oleh sebab itu maka ke depan kalau kita mau, maka kita harus, kalau ada orang mengatakan jangan bicara politik, jangan bicara politik, jangan bicara politik, orang Islam yang tidak mau bicara politik, maka dia akan dimakan oleh politik. Betul? Orang Islam yang tidak peduli pemimpin Muslim, orang Islam yang tidak peduli pemimpin yang peduli pada Islam, akan dipimpin oleh pemimpin politikus yang tidak peduli pada Islam. Itu pasti, itu pasti. Betul? Hari ini Ustaz Somad bebas berceramah di mana-mana. Kenapa? Karena pemimpin masih cinta pada Islam. Pemimpin kita masih cinta Islam. Seandainya pemimpin tak cinta Islam, sudah lama saya diturunkan. Tangkap Abdul Somad. Sudah disediakan penembak dari atas pokok kayu menembak. Hebatnya penembak kita, mau menembak kaki, kena kepala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu gunakan telinga, karena telinga akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati. Gunakan telinga. Siapa yang cinta ulama? Mana pemimpin yang cinta ulama? Kedengar, dengar, dengar baik-baik. Gunakan mata, tengok siapa pemimpin yang cinta ulama, siapa pemimpin yang cinta pesantren, siapa yang pemimpin yang suka dekat dengan Al-Quran. Gunakan telinga, gunakan mata. Setelah itu baru gunakan hatimu, kau istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Mana kiblat? Kiblat mana kiblat? Hah? Mana yang betul nih? Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kau pilihlah. Berapa calonnya? 2 Pak Ustaz. Mana yang kau pilih? Mana nanti yang nampak kau pejam mata, itulah kau pilih ya. Sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Mana yang nampak? 2-duanya nampak. Berarti istikharah kau belum putus lagi. Terus lagi, tambah. Usolli sunnatal istikharah. Ya Allah, beri aku petunjuk. Mana yang akan ku pilih? Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah dapat Pak Ustaz. Yang mana? Ini gambarnya Pak Ustaz. Kenapa ini kau pilih? Dia sudah ngasih baju kaos 3. Rupanya menyebar duit, duit, duit. Haram duit itu kau makan. Berapa kau dikasihnya kemarin? 100.000. Haram. 3 juta Pak Ustaz. Haram juga. Haram. Gimana kalau kita bagi 2 Pak Ustaz? Ini ulama tak sepakat dalam masalah. Menurut mazhab ini haram, menurut mazhab ini makruh, menurut mazhab ini kalau darurat. Ingat, akan banyak yang menggunakan fatwa-fatwa. Sekali haram tetap. 100.000. 200.000. 100 juta. Nanti ibu-ibu dikasih rebana 1 set layu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikasih rebana 1 set, gimana? Apa ibu yang dimuliakan Allah? Kenapa ibu pilih dia? Kenapa ibu pilih dia? Kemarin kami mau meresmikan masjid Pak Ustaz. Terus kebetulan kamar mandi belum selesai. Jadi itulah kami minta proposal. Dapat. Itulah kami nyanyikan lagu ya dana ya dana. Ya dana ya dana. Ya dana dana. Turun duitnya, tak jadi Pak Ustaz. Kenapa tak jadi? Backing vokal salah. Apa kata backing vokal? La la la la la la la. La la la, tak turun lah duit. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita cetak anak-anak kita jadi ulama insyaAllah. Amin. Pulang dari sini, tanya anaknya, sudah bisa baca Quran atau belum? Habis maghrib nanti, sampai ke Isya, TV mati, HP mati, semua mati. Kenapa semua mati? Mati lampu. TV mati, HP mati, lampu hidup. Panggil anak, sini kau nak, sini, sini. Baca Quran, ah, baca. Sudah sampai mana kau mengaji? Baru ikhrok 5 ya. Sudah SMP kelas 2, ikhrok 5. Cemana kau, kemana aja selama ya? Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Baca, baca, baca. A a a bataba batata batasa basaba a a a a a ta a a sa. Dah, ah, kau semua mana? Bini, bini, panggil sini. Adinda, oh buah hati pelipur lara belahan jiwa. Sini sebentar. Kau dah sampai mana? Aku baru baca ini bang sama ibu-ibu kemarin. Apa kau baca? Wirid Yasin. Apa baca Yasin? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, dah, anak sudah, bini sudah. Lalu mereka pun balik. Abang, kata bini. Aku ada pula urusan ku ni. Kalian baca aja dulu ya, ini penting ini. Rupanya bapak tu belum mengaji. Tak apa-apa. Ibu kalau dapat suami macam itu, bersyukur pada Allah. Masih ada suami yang peduli pada istrinya ngaji apa tidak. Sekarang suami pulang dari mana-mana, mulut-mulut bau kamput, mabuk, pecandu narkoba, pezina, pulang bawa penyakit seks sipilis. Ada suami ibu yang masih peduli pada Quran. Alhamdulillah. Bersyukurlah. Menetes air mata si ibu mengenang bapak dulu orangnya baik, tapi sekarang sudah mati. Rupanya kalau suami itu baik, yang dikenang itu kebaikannya. Tapi ada pula ibu-ibu waktu lakinya mati dia tenang aja. Ibu tak nangis. Sudah lama aku tunggu Pak Ustaz. Itulah. Makanya bapak-bapak, kalau mau dikenang ibu, kalau mau dikirim Al-Fatihah, jadilah suami-suami yang somat. Kalau soleh bapak, makanya bapak baik-baik. Ibu pun ingatkan bapak itu, bang, abang baik-baik sama aku. Kutengok kemarin ada tetangga kawan kami waktu pengajian, lakinya sudah tua, stroke. Yang menyuap itu siapa? Aku bini. Inilah nanti yang menyuap, bang. Kawan-kawan abang yang main gaplek itu takkan mungkin datang nyuap. Nah, nah, nanti kalau abang macam-macam sama aku, ku suapkan skop kemuncung abang. Nah. Nah. Tentu bahasanya jangan kasar, lembut. Pakai skop, bang. Tapi insya Allah, yang datang-datang ini baik-baik semua. Semua yang datang ini baik-baik semua. Yang gadis-gadis, yang solehah-solehah, yang belum ketemu jodoh, jangan kalian cari jauh-jauh dari sini. Di daerah sini dia semua. Tapi yang lajang-lajang, yang belum nikah, yang udah diam-diam aja lah. Ini yang semangat yang udah nikah pula. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Asosiasi Relawan Medis Islam Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, Allahu Akbar kenapa begini? Qul huwallahu ahad. Mana ada orang sahad tasahud asyhadu alla ilaha illallah? Ada. Mana ada? Asyhadu alla ilaha illallah. Allahu Akbar. Ada yang mau ngirim sesuatu sama saya? Mana mempan? Ini bukan ustaz kota, ini ustaz dah masuk kampung, keluar kampung. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada satu pun yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Allahu Akbar. Jadi ceritanya saya mau makan daging kambing. Bapak-bapak di sebelah saya takut. Bapak kenapa takut? Nanti darah tinggi, Pak Ustaz. Aku kalau naik darah tinggi 180 Pak Ustaz. Bapak takut dia. Baca doa ni. Apa doanya Pak Ustaz? Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau aku sudah nemu sebut nama Allah, tak ada yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Makan, Pak. Jadi kalau saya makan Pak Ustaz, insyaallah. Apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan itu apa? Makanya adik-adik bapak-bapak yang panas takut pingsan, jangan takut, kemah sudah siap. Kemah. Di belakang tuh mobil jenazah pun sudah ada siap. Namanya posko kesehatan, sehat wal afiat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, pokoknya siang nih semua siap. Yang sehat ada obatnya, yang lapar ada makannya. Silakan makan, bayar sendiri, bayar sendiri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, umara harus dicetak, dipilih. Ulama harus. Ibu yang punya anak 3 orang, Ahmad, Muhammad, Mahmud. Udah dipatok 3, Ahmad, Muhammad, Mahmud. Lahir 1 lagi. Siapalah nih bang? Hamid aja, Hamid. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid. 4 orang anak. 1 ini kuwakafkan untuk menolong agama Allah. Nah, kau setelah ini masuk fakultas kedokteran. Karena dari kecil kau kutengok bawa jarum suntik. Kau masuk sekolah fakultas hukum. Karena dari kecil kutengok kau sudah bawa martil kemana-mana. Kau masuk seni tari. Karena asyik meliuk-liuk aja. Jadi, sedangkan engkau kuwakafkan. Kau masuk pesantren. Habis ini kau akan kukirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Pulang dapat titel LC, habis itu lanjutkan MA, habis itu doktor, akan menolong agama Allah. Wakafkanlah anak fisabilillah insyaallah. Amin. Janji. Giliran janji, entahlah Pak Ustaz. Maka akan lahirlah ulama-ulama. Saya bersedih, ulama berasal dari Kabupaten Langkat. Begitu saya pulang meninggal dunia, Dr. Sofyan Saha, kakak kelas saya, ulama guru kami, orangnya berakhlak mulia, sama-sama kami ceramah, beliau mendampingi saya tausiah, dia baca doa di Masjid Azizi, ceramah pula lagi kami ke Medan, dia lagi datang. Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar Ustaz Dr. Haji Sufyan Saha, karena saya tak bisa datang takziah. Hanya Allah saja yang dapat mengampuni saya, dan kita doakan beliau, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Untuk Al-Mukarram Ustaz Sofyan Saha, ulama Kabupaten Langkat bil khusus, ulama Sumatera Utara. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah sayang sama beliau. Tak banyak dosanya, masih muda, langsung dipanggilnya. Kita sayang sama dia, tapi Allah lebih sayang sama dia. Abdul Somad, dibiarkan Allah dulu berjalan di atas muka bumi ini. Abdul Somad, Ustaz Sofyan Saha aku panggil, kau jalan-jalan kau dulu. Sampai agak-agak gemuk sikit, baru kau mati. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Umur ini di dalam genggaman kuasa Allah. Kalau Allah mau mematikan, mati. Kalau Allah mau hidupkan, hidup. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ibu kalau mau menyekolahkan anak, jangan pikir-pikir. Sekolahkan anak sampai ke Kairo Mesir sana. Ustaz Iqbal Sauki, Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Abu Samah Pulungan, ulama besar Sumatera Utara, penceramah kondang, anak laki-lakinya 1 semata wayang, tapi dikirimnya sampai ke Kairo. Ini anak 11 orang, calon kesebelasan. Asal 1 mau pergi, jangan! Akhirnya anak diletakkan di celah ketiak. 1 jadi hantu, 1 jadi setan. Kirim anak ke Kairo. Alhamdulillah, jadi orang anaknya. Jadi ustadz juga anaknya. Jadi ulama juga anaknya. Kakak kelas saya, senior saya, Ustadz Fadil dari Aceh, selalu berjalan sama kami. Dari Aceh, terbang ke Kairo, Mesir sana. Kuliah. Ustadz Somad. Saya bukan banyak adik-beradik. 2 orang. Saya anak pertama. Adik saya anak kedua. Kami beradik-beradik cuma 2 orang. Laki-laki 2-duanya. Perempuan tak ada. Waktu saya lulus mau ke Mesir, menangis emak saya. Tak kuizinkan kau pergi nak. Anakku tak banyak. Nanti kalau mati macam mana? Datanglah uak saya, abang emak saya. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Nama mati meninggalkan nama. Orang mati meninggalkan nama. Yang mau ditinggalkan nama baik apa nama buruk. Somat akan mati dan dia akan meninggalkan nama. Anak kau nanti akan mati. Kau pilih anak ini baik atau tidak baik. Akhirnya kuat jiwa emak saya. Dikirimnya saya ke Mesir 4 tahun tak balik-balik. Lanjut lagi ke Maroko. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Belajar lagi. Baru pulang sampai sekarang. Sampai sekarang tak mati-mati. Siapa bilang mati? Bolak-balik diusir orang, tak mati. Siapa ibu yang dimuliakan Allah? Jangan takut mati. Kalau sudah mau mati, di atas tempat tidur pun mati. Betul? Berapa banyak orang mau tidur malam? Bismika, Allahumma, ahya, wa amut. Besok pagi dibangunkan isi. Bang, bang. Udah sejuk macam es batu. Abang! Menangis bini. Kenapa? Utang banyak. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Berapa banyak orang yang sudah diponis dokter? Ini kena jantung koroner. Ini kena diabetes mellitus. Ini akan mati. Tak mati-mati. Dokter yang ngasih tahu itu mati. Jadi ibu kalau mau mengirim anak sekolah, kirim anak jauh-jauh. Mudah-mudahan ke depan pemimpin Kabupaten Langkat akan mengadakan program beasiswa dikirim ke Mesir insyaAllah. Setelah pulang, anak-anak ini mau kerja di mana? Tamat dari Mesir bawa ijazah LC. Apa arti LC? Lagi cemas, tak ada kerja. LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Tak ada yang mau. Titel SAG, Sarjana Alam Goib. Orang takut mau ngasih anak gadisnya makan apa. Tapi Alhamdulillah, pemimpin yang adil, dibuatkannya Islamic Center, di atas orang sholat, di bawah itu pula ada sekolah pesantren kursus. Maka alumni-alumni yang pulang belajar. Yang membuat itu siapa? Ustadz tak bisa membuat, karena Ustadz tak punya kekuasaan. Ustadz punya suara, Ustadz punya telunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pesantren tak jadi-jadi. Tak ada kekuasaan. Tapi ada orang yang punya kekuasaan. Dia tidak perlu nunjuk, dia tidak perlu ceramah, dia tak perlu tablik akbar. Tapi satu tanda tangannya sudah cukup. Sekali tanda tangan, berdiri Islamic Center. Naik ke atas, tengok kemana tanda tangan bapak itu. Ke samping. Wah, ngeri nih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa namanya bu? Hah? Mana ustad? Anak dari ustad? Nama anak. Nama anak saya Mizian. Mizian artinya baik. Saya mau anak saya itu baik, maka saya kasih Mizian. Awalnya mau saya kasih nama Miziana. Miziana artinya perempuan yang baik. Karena kata dokter, anak bapak nanti perempuan. Begitu lahir, cap lonceng. Kata bu dokter perempuan. Anak bapak ini pandai menyembunyikan sesuatu. Disitulah baru saya tahu, rupanya dokter itu hanya menebak saja. Dia tidak tahu secara pasti, waktu USG itu ditengoknya, tak nampaknya. Rupanya anak itu duduk begini. Mana nampaknya? Tapi kalau anak itu begini, nampaknya ada sebesar lidi. Nah, itulah kata dia. Ini laki-laki ini kata dia. Nah, itu jadi siapkan nama dua. Kalau anak itu mau lahir nanti siapkan dua. Laki-laki Farid, perempuan Faridah. Kalau laki-laki soleh, perempuan solehah.